Jadi secara ringkas saja, nah, diri kita, bini dan anak buah kita masing-masing rumah tangga dijaga. Jangan banyak nang pades saha Lombok. Napa aja nang panas, nang pades tuh jangan banyak. Saha Lombok. Napa lagi nang diulah rokok kretek, kenapa ngarannya? Cengkeh. Napa lagi nang panas juga tah. Lain ada bebigin tuh nah. Kada ingat mun napakah di parampahan tah. Ada ngarannya nya halus sejan tuh nah. Halus saja kawalnya si cengkeh juga tuh. Ada ngarannya tuh. Sahang sudah tadi nya panjang tuh nah bebuntut. Cabi. Nah, ringkasnya jangan banyak nang padas. Boleh aja ambil nang padas, tapi asal ada rasanya. Apabila kada ada padas sama sekali, maka tiang ketian kena lawan anak, lawan bini, kehilangan selera. Lalu di toyibat tadi nang cucuk selera, pian kada ma'amalakan padahal perintah Tuhan. Akhirnya nafsu makan pian hilang. Apabila kada mau makan, lalu kena pian sakit parut masuk angin. Jangankan hendak membaca dalail, sumbahyang aja pian tertinggal karena garing. Pokoknya, wahai sebarataan kula warga kuna, bahwasanya tipu daya syaitan macam-macam membunguli kita. Ada jalan disuruhnya memperbanyak ibadat, tapi inya nang menyuruh setan, akhirnya tak, akhirnya lain tuh. Apabila setan nang nyuruh, akhirnya lain. Ada nang menyuruh kita memberak dunia sebanyak-banyak untuk bersedekah, padahal dustainya. Belanya dapat karena duit yang banyakan, sayang. Macam-macam. Ada nang disuruhnya kita berpolitik. Apabila kita berpolitik untuk umpat duduk di DPR, MPR, supaya kena agama Islam, hukum Islam bisa cagat. Karena kita banyak duduk di DPR, MPR. Tapi ternyata, berapa tahun sudah? Macam-macam tipu perdaya setan. Macam-macam. Ada yang disuruhnya kurangi makan. Lalu sebab makanan wahini banyak syubhat, banyak haram. Jadi kita nang dimakan wahini pucuk-pucukan aja. Asal jangan pucuk masjid, lawan pucuk langgar. Lalu makan pucuk aja. Limbah memakan pucuk, lalu beudar parut. Kenapa? Karena lambat hancur. Tipu daya setan itu kada kawa dihitung banyaknya. Matinya, paraturannya, beuntung batuahai, malam yakun lahu syekhun, pas setan syekhuhu. Lamun kada parentah tuan guru kita, jangan digawi. Lamun guru manu kada manangati, jangan ampih. Lamun bapikir sorong, mbah rasa cocok gawi, mbah kada cocok tinggalakan, setan guru kita. Bapikir sorang. Ndak kena makan Lombok lagi. Ndak kena makan Sahang lagi. Cabai kada lagi. Lalu kada ada nang memecet makan tuh, liur makan koler. Sigar banam belajar seharus kada makan Lombok nih, sedikit kada makan Lombok lagi. Pas seminggu garing belajar, anu nda anu ketagihan Lombok. Jadi boleh aja memakan, tapi asal ada rasa padas satu. Nang kedua rasa manis. Asal ada rasanya manis, jangan kadada lalu. Munnya kadada rasa manis, coba aja. Wadai nang apa aja wadai, apabila kada ada rasa manis, maka kada nyaman. Betul. Cuma jangan manis benar, asal ada rasa manis supaya jangan kehilangan selera. Toyibat tadi, pertama halal, kedua cucuk selera. Jangan kehilangan selera. Manis. Dua, rasa masin. Jangan ditinggal, ada masin, tapi asal ada rasa, jangan kemasinan. Nah ini, nang keempat, rasa masam, asal ada sedikit, jangan banyak. Jadi samsin das masam, masin padas perlu, tapi sekadar. Asal ada rasa supaya jangan kehilangan selera. Nah, nang kelima kan tadi apa? Padas, manis, masin, masam. Nang kelima lemak, itu minyak, gasan basa sanga atau gasan apa? Nang biasa kita kalau menggangan kicap itu membuat kicap kalau, nah itu. Jadi jangan masin benar. Ini sudah kicapnya hirang buat dipulang uyah. Nah, limbah itu dibuat dipulang Lombok Habang, Lombok Hijau, kebanyakan pulang. Lombok Habang, Lombok Hijaunya, bigi-biginya pulang. Dibuat kada dibuang begini. Limbah itu pulang napa? Minyaknya pulang, minyak lamaknya. Nah, pinamiar di atasnya. Nah, boleh aja bawa minyak-minyak itu, tapi jangan banyak. Asal ada, mintu aja tak. Asal ada meluncurakan makanan dibutuh. Rakuman. Nyaulun tadi bahinak, waktu nyambat butuh bahinak dulu, jadi pian salah pahaman. Asal meluncurakan makanan dibutuh rakungan. Minyak ada berminyak, ada luncur, bujur kah, gurusuk. Ya supaya luncur tadi minyak, dulu rajin mintu kah gurusuk. Gurusuk. Sunyi gurusuk. Nah, selain dari minyak, ingatakan adalah samin. Ini samin nang bahasa urang matapura. Lamun bahasa urang nang kandangan, kira-kira samin, samin itu semen. Ini nang samin bahasa matapura lah. Nang samin nang rajin urang memasak tu nah. Lain samin nang ulah rumah lain. Nah itu lamak juan itu tak asal adalah sedikit asal ada aja supaya luncur minta. Nang ketiga pulang nalah nang lama-lamaknya aja nih santan asal ada santan sedikit barang asal ada minta kada nyaman kada mau luncur menyekaring makanan pian waktu kajamban kena ya Allah. Ia bana intan hirang tahi karas kajung. Nya kada ada peluncurnya santan. Santannya macam-macam. Gangan walu bisa besantan. Gangan umbut bisa besantan. Ya kalau nah, anu ketupat ulu sungai. Apang dipadakan ketupat kandangan dia di mana-mana ada. Nah, ketupat batumis santan maka ketujuh benar apabila santannya itu nang pina bukat bah katahu lagi ya liurna jerojohan baluman lagi tarasai. Nah, ingatakan min ingatakan wala tusrifu ingatakan. Ini Tuhan yang menyuruh sedikit, Tuhan yang menangati banyak. dan lain-lain daripada nang lamak-lamak lagi. Diwade-wade kan nang lamak-lamak banyak kalah. Hah? Nang babalondo-babalondo itu nah. Akibatnya tahukah? Apabila nang padas-padas itu pahabisannya kena pian bahera darah. Ucusnya rusak. Lambungnya rusak. Nah itu. Apabila banyak nang masin-masin, apa padas lawanannya apa? Manis tadi lah. Nah, apabila banyak nang manis, pertama batukan kena pian. Apabila batukan turun ke bawah virus batukan, pas kena muak darah ngarannya TBC. Batuk keras sampai kumannya masuk ke paru-paru ngarannya TBC. Ujar orang bahari penyakit long. Gara-gara manis ketujuh. Lawan nang waya ini ngarannya jar kancing gula. Jadi ngaran kancing gula apabila bakame andak ja kaminya samut nah mamarai uja samut manis. Nah, apabila sudah kancing manisnya tinggi angkanya tuh kawalun di rumah sakit banyak banget nang cuci darah akibat kencing manis tinggi ginjalnya kada berfungsi lagi terpaksa cuci darah. Jadi kencing manis ini jangan dianggap enteng supaya kita jauhkan diri kita ku ampusakum wa ahlikum irba'u ala ampusikum hadisnya tadi jaga. Nah itu manis tadi lah. Nah, nang ketiga masin. Pabila pian banyak masin, bujur aja pang kada hancur awak. Ada kalau kesa orang semalam. Nang empat hari empat malam tu kalau di banyu kada hancur. Alim kada apa ibadat kada sekalinya makanannya wadi terus. Bujur aja pang kada hancur. Tapi darahnya tinggi. Apabila tekanan tinggi terus, akibatnya apa? Mati mendadak, jantung pagat mendadak. Itu. Munnya kada mati pang, satrok. Lamun kada satrok pang, gagal ginjal. Tuh kawalun di Surabaya. Kada sedikit di Surabaya itu yang bukan seperti ulun. Ulun gagal ginjal karena mulai di paruh umat. Si penyakit ngarannya kista. Kada ada obatnya. Kekawalan nang di Surabaya itu ada nang kencing manis jadi cuci darah, gagal ginjal. Ada nang darah tinggi akibat kebanyakan masin. Ini masin nang bahasa Banjar, bahasa Matapura. Lain masin urang kandangan, itu masin kalutuk. Jadi asal ada rasa masin jangan banyak. Nah, kemudian, napa pulang tadi? Masam. Asal ada jangan banyak. Apabila masam, kaba banyakan masam, tandanya kena pian. Satu matuma riga riga. Kada tahu di tengah orang banyak riga riga. Kada makan beriga juga. Apalagi tuntung makan. Nah, pangarannya itu ngarannya uluati. Ujar bahasa orang wahini mah riga riga nah itu mah ngarannya. Nah pakena akibatnya nah gambung kena paru ngarannya gambung paru itu gas. Nah gas itu angin mbahnya bakantut ya ka umpama kantut telah sekali diumpamakan secangkir. Nang mengganti akan di parut itu dua cangkir. Jadi parut itu menggelombong terus. Munnya kada bakantut lagi, bariga kada mau lagi, pas cuci darah juga. Sebab apabilanya kantut kada keluar, angin kada keluar, banyu kada keluar, bakamih kada mau juga. Gagal ginjal juga, asam tadi bakas pas. Ini napa ramania tutui terus asam buah hantam terus napa lagi itu nang rajin urang nang masak-masak sarajan ada anu kalau daging nang masak habang itu na pangarnya itu na anu kari ada lalawanannya kena nang ana saballah inti saballah intalo na pangarnya itu acar. Nah itu kenapa itu kenapa masam jua masam bah kalau sudah acar tenang mahirup dua piring kada ingat lombok mah 20 biji paribasan acar han nang masam-masam itu ketujuh benar katuj memencok bilang kata lagi ya memencok nah tanas dah dua buku tengah malam pulang makan sorang mana yuk lombok parawitnya 7 biji nang padas dua buku kanas tengah malam memakan mbahnya tuntung puas undaja alhamdulillah tertinggal. Apa kabar lo sakit parut teh? Mbak Opnama apa kabar? Mahnya jelas sudah jadi buledeng. Artinya menunggu muak darah, daerah darah, bakami darah. Itu akibat asam tadi. Ada yang lamak-lamak tadi pang, nasi dikuahi lawan minyak. Kadang-kadang minyaknya minyak yang anu menyangga iwak garih laut. Garis laut tu masin kalau minyaknya masin juga kalau nah lalu dikuahkan ke nasi yang panas-panas di amilon bawang mesangak ya kalau atau nang tadi yang kada hancur dikubur tadi anu wadi nah minta napa akibatnya pian nang lamak-lamak itu napa nang lamak-lamak tu ujar urang wayah ini kolesterol coba pian ingatakan nang Tuhan-Tuhan zaman musim bahari nang musim dingin minyak lamak nang di botol itu baku bujur kah minyak lamak baku nang kaya itu juga nang lamak-lamak itu di pambuluh darah kita mun kada paham pambuluh darah di dalam urat lamak-lamak dimakan ini tertahan di urat atau di ucus ini sunainya menempel di ucus menempel lalu kita kada nyaman parut maula-ula adapun di pembuluh darah atau di urat darah pian bajalan tertahan karena nang ini na ada mahalangi lalu darah pian kada normal awak lalu rasa dipukul-pukul dipupuh-pupuh lamun darah bebuku-buku di situ lamun darahnya bebuku-buku di saluran jantung ngarannya penyumbatan di saluran jantung lalu pian itu mencucuk sakit nang dada ujar mencucuk jar cuk di atas kakajuan dada guru usuk mencucuk hilangnya bertambah sebab nang mengobati kada kakaruan itu tak lamunnya sudah jadi banar nek katuhukan nang lamak-lamak dimakan jantung dihantamnya nih tahu kah jantung di kelantaran nang katupat kandangan hantam tahun disukan wajib hukumnya kada sunat lagi nah jantung dihantamnya napar habisannya lalu menyasak limanya menyasak kenapa lalu kah oh MA koma sio mahadang diunnya lagi nah nang ini nang dijaga nang ku ampusakum irba'u ala ampusikum kalau kita talanjur sudah tuha bini kita kada anum lagi artinya tuha juga telah talanjur anak-anak kita ini nang anak kita nah jangan sampai umurnya handap jadi ya kagagulaan jangan banyak anak kita itu ya kak minyak jangan banyak nang lamak-lamak anak kita nah ya kan nang padas jangan banyak masam jangan banyak masin jangan banyak nang kananakan ini nah nang hebat lagi wayah ini pianlah minuman makanan baik kananakan orang tua nang ada bacampur pangawet jauhakan jangan sama sekali nang ada pangawet jangan sama sekali kasihan anak kita ucusnya masih kada kuat Ucus kada kuat lagi nya, parut kada kuat lagi. Mama kan nomba pengawet itu kasihan dia. Iya nang banyak banak anak-anakan baya ini kada panjang umur. Napa lamun ujar urang tua-tuaan nyawa banyak mamakan maminum nang kaluaran pabrek. Kalau urang bahari kada makan minum nang kaluaran pabrek. Yo. Pisang batilanjang adalah kaluaran pabrek. Pisang betilanjang. Nya ada orang pian laki-laki penyarikan bisi bini kalau main dari bininya. Umanya pun jarnang bini. Sanga akan pisang batilanjang. Bapan darinya mintu. Sanga akan pisang batilanjang. Jadi nang bini ketakutanan batilanjang ya dulu. Limbah batilanjang hanya menyanga. Bungul bana jarang laki ini maksudku pisang batilanjang itu kahada bakelapong apang pian juga beban gajar sangakan pisang bemendak hanyar batilanjang jadi ulun kadawani jadi ulun batilanjang dulu hanya menyangga dasar goblok juga ini jar ayo adalah kaluaran pabrek. Kada ada nang pina nang bakaleng-kaleng itu nang pina bapalestek-palestek itu bapengawit itu pada dada jangan pian anak pian jangan dibarin itu pian tahu kan kalunya menginum anak pian memakan nang bapengawit itu nyanyatnya makan apabila nyanyat memakan berarti bapengawit dari situ ini pengawit itu menyanyatakan menyamanakan nah apabila menyamanakan itu apabisannya anak pian itu nakal kena bandal urang kafir tahu kan pian gantinya setan atau orang kafir itu iblis baikong inya hendak merusak anak buah kita generasi yang akan datang apabila kita mati ada lagi orang Islam yang menggantikan kita tujuannya iblis itu sadarlah barataan ulun aja nih dibari anak dua ikong kipuh menjaga akan makanannya supaya jangan sampai anak ulun handap umur. Jangan sampai anak ulun ini tamakan makanan nang mempercepat habis umurnya. Nang membunuh secara perlahan. Ini kasih sayang nang sempurna kepada semua ciptaan Allah yang kita bicarakan tadi diri kita, bini, anak buah, orang di rumah itu Allah padahal aturannya keseluruhannya Mas Bani sampai takuya-kuya masalah kesehatan tadi mengenai nang manis min padas macam-macam tadi mudahan kawa ma'amalakan jangan dibiarkan anak buah kita tadi hatinya bersepeda belum masanya ya kak keluar rumah belum masanya jangan lamun sudah kuat segala-galanya keluar rumah ayo aja lamun belum kuat keluar rumah kada usah baik di rumah aja apang bah ke rumah kena melihat nini kena menyambati mendengar nini kena menyambati mun di rumah aja kada melihat kada mendengar kada menyambati orang di orang gara-gara keluar lalu menyambati orang mendengar melihat tadi kada tahan lagi keluar nih kada tahan baik di rumah aja. Nah terutama kalau orang Islam itu memusuhi kita ada pang dulu ta masalah ta nang jadi sedang kita tadi musuhinya ada masalah dulu nah siapa Islam nang musuh kita kamarilah kita mencurahkan maras kasihan artinya jangan dilawani wayah suluka atawa orang Islam mahiri dengki lawan kita misalnya kita bacari bapak koleh iya kan bacari bapak koleh minto rumah tangga kita rohoi rahayu lalu ada orang Islam nang bahiri iya kan nang bahiri atawa sesama madu misalnya bahahirian nah nang dihiri ini menyayangi lawan nang mahiri disayangi jangan dilawani lamun nang bamadu ini sikung mahiri lalu nang mahiri kan menceleng kalau tak oh jangan menceleng menyihiri nang dihiri pulang anu merangot kayama panang laki siup lamun nang laki siup burung pang mati. Nah ini nang barat banap ya, menyayangi orang nang jelas-jelas orang tu kada senang lawan kita. Orang tak ada senang lawan kita, kita sayangi orang mana itu. Nang biasanya kan. Nah, kada melihat dia. Nah, nang biasa. Ini kada orang jelas-jelas orang ini mahantam kita, sayangi orang itu. Habisakan kesayangan lawan orang itu. Nah, tujuakan kesayangan ke inya. Atau jelas-jelas orang ini memahiri misalnya bermadu. Sayangi orang itu. Sekurang-kurang menyayangi, jangan dibalas. Ya ke api banyalan tuh nah, jangan disimbur lawan minyak gas. Bebangat ini. Itu jangan dilawan itu sekurang-kurangnya. Uja orang ini minimal. Membubuhan nang tua-tua kada paham minimal tu sangat sedih nang apa kah bunyi bunyi asam kamal. Jangan melawan ni. Nah macam apa supaya ulun ni dapat menyayangi mengasihi orang nang memusuhi atau mengasihi menyayangi orang nang mahiri. Asa kada kawa ulun ni mencari akalnya dipadahkan sedih. Fa innal insan dhaif. Karena manusia ia nang memusuhinya wanita, ia nang mahiri inya itu kada kawa jua badaya. Nang jadi inya memusuhi inya diperalat setan. Nang jadi inya mahiri inya diperalat iblis. Inya kada kawa manahan iblisnya itu. Iblis memperalat inya kada kawa manahan. Lalu marasilah, kasihan ini orang jadi alatnya iblis, jadi alat setan. Macam itu caranya kita memarasi. Lamun kita minta pang, kadinya pang ya, nang memusuhi ini, nang mahiri yunda orangnya waras saja. Oleh sebab itu kalau nya waras, lah. Nah itu tah. Nah iya kak, apalagi nyawa tahu kak, undani Martapura, tekanlah sampai ke selangit sudah, Martapura cinga, kucing nang dimusuhi, coba Allah Ta'ala, wani kada, mundon manusia wani, pak lawan Allah Ta'ala, siapa nang wani, jadi kada ada masalah baja jagawan, kada ada. Kalau orang hendak dapat rahmat Allah Ta'ala, tidak ada masalah bawa wanian itu kadada. Bahwa haratan itu kadada. Habis sifat itu. Diganti dengan maras. Mun masih hanya lagi bakal kalahian, itu ngarannya masih belum ada lagi rahmat. Hanang kayak itu rumah tangga. Karena masing-masing manusia ini daib. Pasat hakikata dhaifihi. Harus ikam memandang kaboipannya nang sebenarnya itu. La haula wala quwata. Inya kada badaya kada baupaya. Wa dhaifa dhaifihi. Hasil daripada perbuatan jahatnya memusuhi ikam atau mahiri ikam. Kemana datangnya hasilnya? Siksaannya itu kemana? Kadiri inya jua. Tahankah inya menerima siksaan sedangkan inya doib kada tahan. Pertama sudah doib hantamnya disiksa pulang maginnya bertambah sakit jadi ikam pandang sakit nang sabuting ditambah dua buting. Kadakah ikam maras melihat bangsa nak ikam kayak itu ya kau umpama susah dah. Sudah diri susah abah uma mati bini pulang sorong garing bini hendak melahirkan takarubut nang sakitnya siapa nang tega memarahi. Mestinya kalau orang nang beberapa macam anu bahayanya nih kita marah sih Nah, jadi apabila kada memandang kaboipan orang, kada memandang orang tu, kada kau menyandang siksaan Allah dari perbuatan itu, kita kada kawa kasih sayang, pasti kita hendak menerusakan nafsu amarah, hendak memukul, hendak menampar, hendak meninjak, hendak membunuh lawan orang nang memusuhi mahiri tadi. Sakurang-kurangnya meludahi. Ini lamun hendak dapat rahmat Tuhan. Walau mati beriman juga tapi kada dapat rahmat, apa artinya? Oleh sebab itu ulun padahkan menurut guru jua madakan. Nang dibaca ini Zainiyah judul ulun kunci daripada segala macam nang bahari-bahari itu. Ini pahabisan, ini pahabisan. Warhamhu pabila ikam memandang inya itu pertama dhaif. Nang kedua kada kawa menyandang siksaan perbuatan jahatnya itu, insyaallah ikam pasti maras kasihan lawan inya. Kada handak membalas, kada handak bemamai-mamai, kada handak celeng-celeng, kada handak suara kasar. Mbah macam apa? Hadang dulu. Walau kana pihali adawati raka, walaupun pada ketika sedang memusuhi inya akan ikam, disitulah perlu benar ikam menyayangi inya sempurna sayang. Lamun sudah inya ampih memusuhi, biasa kita dingin jua hati sudah. Ini nang rahatan inya memusuhi dah, disitu kita menyayangi, jangan hati kita marah. Beberat yang ni, lamun sudah kita dasarnya dasar pamarah, kada kawa nang dibaca ini kada masuk. Orang sudah dasar pamarah macam apa dasar? Nang aran penyarikan kada dasar sudah kada kawa. Fa inna ma yarhamullahu min ibadi ar-rahama. Maka hanya urang nang basifat maras kasihan ajalah nang dapat rahmatnya Allah. Paham kah sudah? Lamun kada ada sifat maras kasihan, lepas dari rahmat Allah. Jadi madu dengan madunya, ahli rumah dengan ahli rumahnya. Siapa nang kada bisi maras kasihan, maka lepas dari rahmat Allah. Surga itu rahmat Allah, berarti masuk neraka. Man la yarham la yurham. Siapa-siapa nang kada maras kasihan Tuhan dan malaikat, dan siapapun kada jua babuat maras kasihan lawan inya. Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Hendaklah ikam marasi urang nang di bumi, niscaya maras angka akan angka urang nang di atas langit, yaitu malaikat. Irham ibadallah yarhamkal ladzi ammal wara yaqbaluhu wa nawaluhu farrahimuna lahum nasibun wafiru min rahmatir rahman jalla jalaluhu. Bismillah. Maras kasihanilah semua hamba Allah, niscaya memaras kasihan akan engkau oleh Tuhan yang rata seluruh makhluk mendapat kurnia dan pemberiannya. Maka orang-orang yang bersifat maras kasihan, mereka itu mendapat bahagian yang sempurna dari rahmatnya Tuhan yang bernama Rahman Jalla Jalaluhu, mulia kebesarannya. Wa amir jami'al khalqi, dan hendaklah engkau bergaul dengan semua ciptaan Allah. Macam apa? Walau manusia atau kada manusia, macam apa bergaul? Bi antakfiya anhum syarraka, yaitu dengan bahwasanya engkau tahan dari mereka perbuatan, perkataan, pikiran yang jahat daripada engkau. Jangan berpikir jahat, jangan berbuat jahat, jangan berkata yang jahat terhadap semua ciptaan Allah. Fa innallaha yakuffu 'anka syarrahum. Pasti Allah Ta'ala menyetop akan kejahatan-kejahatan mereka dari engkau. Ayo, apabila kita kada membuat jahat kepada orang, orang pun kada membuat jahat kepada diri kita. Faqat ruwiya fil athar, sungguhnya diriwayatkan pada perkataan sahabat, an sayyidil bashar, mengambil dari Rasulullah SAW yang bunyinya, man arada salamata falyaqlubha fi salamati ghairihi minhu. Siapa-siapa yang ingin mendapat keselamatan, maka hendaklah ia menuntut keselamatan itu di dalam menyelamatkan orang lain dari kejahatannya. Paham aja kah? Amun ulun hendak selamat, hendaklah ulun menyelamatkan orang lain dari kejahatan ulun. Artinya ulun jangan berbuat jahat, berkata jahat, berpikir jahat ke orang lain. Niscaya ulun selamat daripada orang lain. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Ulun banyak-banyak minta doakan lampian, mudah-mudahan ulun sarumahan diampuni Allah dan diselamatkannya dunia akhirat. Dan ulun meminta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal lawan pian, terutama lawan anak-anak angkat ulun yang bahadiah, baik makanan, minuman, pakaian dan duit. Ulun minta supaya diridho akan dihalalakan, supaya ulun tak pakai, tak makan, tak minum, tak simpani, tak bari-bariakan, nang bujur-bujur halal. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat tawfiqa wal hidayah wal istiqamata wa husnal khatimah. Ilahana tub alaina taubatan nasuha. Ilahana tub alaina taubatan nasuha. Ilahana tub alaina taubatan nasuha wa hawwil أحوالنا إلى أحسن حال يا كبير يا متعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.